Wow. Selamat siang Pak Cita. Ono kawate, ono lombo, ono mane, ono si, yen renges, keto aslimu, keto waku. Selamat untuk lagi sama